Wabarakatuh. Sebagai anak laki-laki pertama di keluarga tuh gue udah gantiin posisi almarhum bokap buat jadi pemimpin keluarga. Salah satu tugasnya itu adalah kalau ada tetangga yang meninggal datang tahlilan. Nah, ya harus datang kan. Tuh ada kalau sama tahlilan sama bapak-bapak susah tuh. Bapak-bapak kalau ngumpul ngobrolinnya penyakit ya kan. Gue mau nimbrung gimana kan. Pak, kemarin saya juga sakit, pilek. Ya elah baru pilek lah. No, bapak yang ono diabetes. Yang ini kolesterol. Nih, bentar lagi sekarat nih. Paling besok. Kita sekarang tahlilan di sini, besok rumah dia nih. Iya lagi bapak-bapak penyakit diobrolin bukannya diobatin nih. Gara-gara keseringan ngobrolin penyakit, gue takutnya kalau ada bapak-bapak yang sehat dijauhin. Udah tua masih sehat. Walafiat lagi. Ya kalau ngomongin mimpin gue mah gak gue banget lah ini. Karena gue orangnya males gitu. Ada tuh mimpin motonya kerja, kerja, kerja. Gak tidur-tidur nih. Wah gak bisa gue, gak bisa. Gue harus tidur gue. Ya gue orangnya males banget gitu. Tadi juga gue mikir males sama orang Indonesia tuh udah deket banget lah. Udah kayak budaya ya kan. Makanya gue kalau lagi males suka ngerasa, gue budayawan nih. Yang gue bikin ngerasa gue gak cocok jadi pemimpin adalah postur badan gue gitu. Badan gue gendut ya kan. Kalaupun gue jadi presiden ya kan, sejujur apapun gue orang masih mikirnya korupsi nih orang. Susah ya kan. Terus juga pemimpin tuh yang penting dari seorang pemimpin adalah salah satunya tanda tangan ya kan. Buat ngesahin apa gitu. Ini bikin gue susah nih karena gue kalau tanda tangan gak pernah sama. Gue juga bingung kenapa. Kalau misalnya orang bilang kan tanda tangannya bisa diganti sama cap jempol, cap tiga jari. Oh iya bisa. Cuma gue jadi satu-satunya presiden yang tangannya belepotan tinta ya kan. Gue presiden yang pegang servis printer. Iya, yeah. Menurut gue ya, gue kan ikut komunitas stand up ya. Di komunitas stand up tuh yang buat milih jadi ketuanya tuh biasanya tuh yang paling lucu, ya kan? Jadi gue mikir kalau semua konsepnya harus yang paling nih, gue selalu tahu ada komunitas nama orang Asep gitu. Jadi tuh kumpulan orang-orang bernama Asep. Buat milih ketuanya gimana kan? Harus yang paling Asep. Mungkin yang paling Asep tuh yang nama depan, tengah, belakang Asep gitu. Jadi Asep, Asep, Asep. Ya gue juga, gue yang mikir ya, sekarang emang orang banyak yang pengen buat jadi presiden ya kan, semua tuh pengen jadi presiden. Gue mikir, tapi dulu ya waktu jadi ketua kelas, gak ada yang mau ya kan, orang ditunjuk tuh gak ada yang mau gitu. Gue mikir nih kalau semua nih sekarang nih, calon-calon presiden yang sekarang, dia ditempatin di satu sekolah yang sama gitu, pas ditunjuk jadi ketua kelas juga pada gak ada yang mau ya kan. Pasti, wah lo ketua kelas, ya jangan gue deh. Dia aja no, dia hobinya kerja, kerja, kerja. Iya kan kenapa semua orang gak ada yang mau jadi presiden tuh. Gak ada yang mau jadi presiden. Gak ada yang mau jadi ketua kelas. Itu karena jadi ketua kelas gak dapat apa-apa ya kan. Kalau jadi presiden tuh dapat fasilitas, dapat gaji. Ini kalau ketua kelas dapat fasilitas sama gaji kayak presiden, gue yakin semua mau. Gak usah murid, guru juga pengen kan. Saya jangan jadi kewali kelas deh, ketua kelas aja. Terus apa lagi, gue juga mikirnya presiden-presiden ini juga kalau dibalik nih, kalau dibalik situasinya nih, kalau presiden gak dapat apa-apa kayak ketua kelas ya kan, gue yakin gak ada yang mau tuh yang nyapres, ya kan ntar pemilihan presiden tuh sama kayak milih ketua kelas gitu, jadi semua orang dikasih kertas, suruh tulis nama ya kan, suruh tulis nama ada yang nanya kan, lu nulis siapa? Nulis lu, ya lu gue tulis juga nih. Nulis gue lu. Gak ada, jangan nulis gue tampol nulis gue lo. Tapi pasti ada aja ya kan, yang satu orang tuh yang nulis namanya sendiri ya kan. Pas ke gap, nulis namanya sendiri. Pengen banget jadi presiden. Gue apa-apa, selamat malam. Luar biasa, Papon. Silakan komentar yang pertama, Calontong. Calontong silakan. Popon. Ya, Cak. Akhirnya jadi ketua kelas kamu. Hah? Akhirnya waktu itu jadi akhirnya ketua kelas siapa? Itu terpaksa. Dipilih namanya paling banyak. Mungkin ini, Pon. Kamu menurut aku tetap pada karaktermu, kamu itu lugas banget. To the point banget. Makanya saya merasakan, walaupun tadi luar biasa menurut saya penampilan itu juga sangat luar biasa. Tapi saya merasakan ada di bagian-bagian tertentu yang kamu agak, ini aku mau ngomong yang mana nih? Tadi sempat ada jeda. Karena yeah, di situ kamu bermain ketika menganalogi, mengandaikan presiden itu seperti apa, ketua kelas seperti apa. Kalau dulu pemilihan presiden itu kayak ketua kelas, dulu kalau ketua kelas itu fasilitasnya kayak presiden. Saya yakin kamu merunutkan itu yang membuat kamu agak, nih kapan nih saya, mana, iya benar kan? Iya. Tapi menurut saya very, very good job, Popon. Terima kasih, Calontong. Bang Popon. Terima kasih, Calontong. Oke, silakan Pak Diindro. Popon. Iya. Iya, aku sih nulisnya mungkin hampir sama dengan Lontong. Yang aku tulis bahwa bahanmu tuh sebetulnya enteng banget loh. Sederhana banget. Tapi di situ ada kejujuran. Di situ ada keyakinan kamu untuk ngulik kayak gitu. Makanya hasilnya juga baik banget. Jadi sebetulnya secara sistem gitu kamu bagus banget. Oke, keren banget. Makasih Pak Deindro. Panji, silakan Panji. Ya kelihatannya memang belibet-belibet soal ketua kelas dengan presiden itu adalah karena di situ lu main what if. Dan what if-nya cukup kompleks. Kayak what if tuh bukan sesuatu yang mainan lu. Kayaknya lu biasanya kehidupan opini lu, kehidupan opini lu, kehidupan opini lu, dan opini lu lucu-lucu. Makanya mungkin agak belipetan. Gua apresiasi usahanya untuk mencoba main-mainan yang baru, karena what if bukan dalam arsenal persenjataan lu. Tapi harus diakui secara delivery jadi mengganggu performance keseluruhan. Terus kagum sekali dengan set yang barusan, tadi bagus banget kalau dipikir-pikir. Banyak sekali catchphrase ya, atau frase-frase yang sangat berkesan gitu. Kalimat pendek yang di benak orang tuh langsung meledak. Susah banget bikin kayak gitu-gitu. Gue sangat apresiasi ini tadi barusan. Andaikan lu bisa puter balik dan rapi aja. Ngeri banget itu set, bagus banget. Thank you ya. Makasih Mas Panji. Gue Popon Kerom, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube-nya Stand Up Kompas TV. Let's make love!